الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baik, alhamdulillah, ikhwan fillah, hadirin yang dirahmatullah. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifatul salat ala bawi ma warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan at-ta'awudz atau yang juga dikenal dengan al-isti'adzah, di mana orang yang salat disyariatkan untuk membaca isti'adzah ataupun ta'awudz ini setelah doa istiftah dan sebelum al-fatihah ataupun basmalah. Dan telah kita sebutkan lafaz yang masyhur yang kita kenali dari bentuk ta'awudz, dan sebelumnya tentang hukumnya telah kita jelaskan bahwasannya jumhur al-ulama berpandangan di atau sunnah mu'akkad, sunnah yang ditekankan untuk seorang yang membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, untuk membaca ta'awudz ataupun isti'adzah ini perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Dan sejumlah ulama memandangnya sebagai suatu hal yang wajib berdasarkan zahir ayat fa idza qara'ta al-qur'an fasta'id billah minasyaitanir rajim. Karena apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka tetap perlindungan kepada Allah dari syaitan rajim. Dan itu perintah fasta'id billah, dan perintah menunjukkan wajib kata mereka. Dan ini yang dilontarkan Syekh Muhammad Mazmun, ini pendapat yang lain, yakni mengatakan tentang wajib. Dan apabila para Al-Quran, apabila engkau nyaris atau hendak membaca Al-Quran meskipun bentuknya dalam bahasa Arab fi'il madhi, tidak qara'kan, ya past tense atau sudah lampau fi'il madhi, namun yang dimaksud bukan setelah baca Quran baru ta'awudz. Dan ini meneliti atau di hampir semua ulama kecuali Zuhriyah memandang isti'adzah itu dibaca kalau sudah selesai baca Quran. Namun ini pendapat yang khas meneliti hampir semua ulama berdasarkan semata-mata yaitu bahasa yang disebutkan idza qara'ta, kalau engkau qara'ta sudah baca. Baik, padahal dalam bahasa belum tentu fi'il madhi. Padahal yang namanya bahasa baik Arab dengan fi'il madhi itu belum tentu selalu menunjukkan sesuatu yang telah berlalu. Seperti contohnya pada qamatish shalah telah kita sebutkan. Qamatish shalah bukan shalah sudah ditegakkan atau sudah dilakukan, namun hampir dikerjakan, hampir ditegakkan. Dan begitu pula para ulama sepakat kalau wudhu itu sebelum sholat. Sementara dalam ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tidak untuk dengan bentuk fi'il madhi juga. Apabila kalian berdiri menegakkan sholat, maka wudhulah, maka basuh cucilah wajah dan seterusnya. Bukan setelah selesai sholat baru wudhu, namun ketika tidak mengerjakan sholat. Maka dikerjakan sebelum bacaan Al-Quran, ya, Fatihah maupun basmalah. Dan telah kita jelaskan hari ini min babil murojaah. Dan namun di sisi yang lain, jumhur berpandangan bukan wajib, namun sunnah. Kenapa? Karena tidak dimungkinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca ayat-ayat Al-Quran baik dalam khutbah-khutbah beliau ataupun dalam yaitu surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja. Ya, di situ disebutkan beberapa ayat tidak diawali dengan isti'adzah ta'awudz. Alhamdulillah Indonesia Rajim, misalnya tidak pula dalam khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat membaca ayat dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih, diawali dengan ta'awudz baik dalam khutbatul hajj ataupun yang lain. Dan tidak dimungkinkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya pelan. Berhenti sejenak, tentunya ada jeda waktu antara kalimat sebelumnya dengan ayat ketika seseorang membaca ta'awudz. Berhenti sejenak. Dan sebagaimana kebiasaan para sahabat, semangatnya memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun Rasul tidak mengeraskan bacaannya, para sahabat pun tahu kalau Rasul sedang membaca sesuatu. Kemudian tanya, ya Rasul, apa yang Anda baca? Namun tidak dipikirkan, baik jahran wala sirran, tidak jahran maupun sir, bahwa Rasulullah SAW membaca tahawus dalam konteks khutbah-khutbah maupun yang lainnya ketika membaca ayat. Oleh karena ini menunjukkan, jumlah ulama berpandangan ini disunnahkan, namun sunnah mu'adzadah yang sangat ditekankan, mengingat perintah dari Allah SWT tadi. Kemudian, di antara lafaznya sebagaimana dalam ayat, bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling lahir dan paling kuat. Dan sebagian kepada yang disebutkan, yaitu sebuah hadis yang ada dalam Bulughul Maram dan disebutkan sejumlah ulama Ahlus Sunnah dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya dan empat ulama Ahlus Sunnah disebutkan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Ini bentuk termasuk yang panjang dan telah kita sebutkan maknanya dan penjelasannya kemarin. Namun ada beberapa yang perlu kami sampaikan di sini. Ada khilaf di antara ulama tadi, ulama fikih tentang permasalahan doa ini. Dari sisi yang pertama tadi, di sana beberapa hadis yang menyebutkan tentang hal ini, sebagiannya datang dari ada juga di Mubain, ada sahabat yang lain. Dan di sebagian sayyid riwayat tersebut dalam sebenarnya terdapat rawi yang bernama Asim Ibn Bahdala. Asim Ibn Bahdala atau yang dikenal dengan Asim bin Abi Najud. Dan dia seorang imam, al-sunnah, siqah, terpercaya dan diterima dalam masalah kiraahnya. Kita sering dengar dalam kiraah Al-Quran, kiraah Shaf atau kiraah Asim. Dalam kiraah. Ya, baik kepemimpinannya, ya, imam sebagai imam dan juga ahli Al-Quran ini tidak diragukan. Namun dalam masalah hadis banyak dari kalangan ulama yang menyebutnya ada ikhtilaf, banyak kegoncangan dalam masalah menyampaikan riwayat hadis. Dan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang Asim Al-Anazi Ibnu Bahdala atau Asim bin Abi Najud Al-Anazi makbul dalam takrib beliau, takrib tahdid dalam suatu kitab tentang syarah takdir, kritikan maupun ujian terhadap perawi. Ada yang disebutkan perawi ini bagus, perawi ini buruk hafalannya, perawi ini begini, perawi ini semua disebutkan banyak sekali. Di antaranya di situ ketika membicarakan bahwa beliau ini Hafiz bin Abi Najud, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan makbul, diterima. Dan diketahui bahwasannya istilah Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan kata-kata makbul dalam tafsir hadis, meskipun maknanya adalah diterima, namun makbul istilahnya beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah diterima apabila ada pendukungnya. Diterima apabila ada pendukungnya. Ya, artinya ada syawahid ataupun mutabah yang menguatkan. Ada pun tafarruq sendiri yang dia, maka tidak diterima periwayatannya. Berdasarkan hal ini, di antaranya sejumlah ulama yang membaikkan atau yang menaikkan tentang tambahan ini. Di antara yang membaikkan ini yang dibilang terdapat Al-Fatihah Imam Ahmad dan Imam Ta'ala dan sejumlah ulama lain. Dan Syekh Al-Albani menganggap secara keumuman sahih riwayat ini, yaitu dengan tambahan min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi dengan mungkin banyaknya jalannya. Dan ini setiap para ulama Allah Ta'ala, namun yang lebih kuat tentunya ta'awuz dari a'udzubillah ini syaitan rajim. Namun secara keumuman yaitu ta'awuz apa yang disuruh apa yang disuruh kepada Allah SWT boleh membaca yang ini, boleh membaca yang itu. Allah Ta'ala Rasulullah. Kemudian catatan tambahan yang kedua adalah kemarin kami sebutkan bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini a'udzubillahi samii'il 'aliim min hamzihi min syaitanir rajiim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi adalah lima, yaitu Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian empat ahli sunnah. Kemudian kami sebutkan berdasarkan ta'lif yaitu an-Nasa'i, yaitu an-Nasa'i atau disebutkan tidak mengeluarkan dia dan tidak meriwayatkan hal ini. Lam yusus an-nasai at-ta'awud. An-nasai tidak mengeluarkan tentang ta'awud ini. Mungkin butuh dirujuk. Saya belum sempat melihat, jadi ini termasuk yang butuh kami ingatkan. InsyaAllah tidak salah tentang riwayat an-nasai. Baik, apakah memang an-nasai menyebutkan kitab sholat kecuali ta'awud sama sekali? Ataukah an-nasai menyebutkan ta'awud namun tanpa tambahan min hamzihi wa nafkhi wa nafkhi? Dan ini yang kami pahami, yaitu tidur yang ziyadah tanpa tambahan. Namun di sini disebutkan tidak dikeluarkan an-nasai tentang ta'awud sama sekali. Dari hadis Abu Umamah. InsyaAllah itu berlantar juga kalau kami insyaAllah kalau yang sering. Tadi sempat lupa belum melihat tentang dunia an-nasai. Baik, kita lanjutkan berikutnya setelah ta'awud. Dan telah kita sebutkan khilaf ulama. Nah, Imam Syafi'i berpandangan ta'awud disunahkan untuk dibaca setiap rakaat. Setiap rakaat. Imam Syafi'i dan sebagian yang lain yang memandang yaitu cukup pada rakaat yang pertama. Dan khilafnya wajib longgar dalam permasalahan ini. Jadi boleh seseorang membaca, boleh seseorang tidak. Dan di pertemuan yang lalu sempat kami sebutkan yaitu sunnah untuk seseorang membacanya, namun tidak dihabiskan ketika dia membaca di rakaat berikutnya, rakaat kedua, rakaat ketiga. Sebab ya, secara keumuman meskipun sholat itu satu kesatuan, akan tetapi bacaan Quran itulah yang disyariatkan untuk diawali dengan ta'awud. Sementara ketika sujud dilarang membaca Quran. Ketika rukuk, zikirnya juga bukan zikir Quran. Itu pula bacaan dulu di antara dua sujud dan seterusnya. Baru ketika berdiri bangkit ke rakaat kedua, orang tidak membaca Al-Quran lagi dengan membaca Al-Fatihah. Maka di situ, Imam Syafi'i berpandangan disyaratkan untuk digunakan untuk membaca kembali At-Ta'awud. Meskipun sebagian yang lain, yaitu mengatakan berdasarkan hadis Zuhair Abu Hurairah, tapi setelah ketika bangkit, langsung memulai bacaan. Yaitu tanpa diam sejenak. Kalau rakaat pertama kan diam sejenak, baca istiqlal dan lain-lain. Zuhairah, hadis Abu Hurairah, langsung membuka bacaan. Sehingga sebagian mengatakan, itu tidak ada, yaitu ta'awud. Namun ta'awud syarat umat tadi, Imam Syafi'i rahimah ta'ala berpandangan boleh. Dan untuk zikir itu dilarang dalam kandung seperti ini benar, Allah Alam Islam. Bahkan di sana beberapa sahabat ketika ditanya tentang bagaimana adzan dan iqamahnya wanita, di tengah wanita, sahabat mengatakan, amna'u min zikrillah, amna'u min zikrillah. Aku melarang dari zikir kepada Allah, aku melarang zikir kepada Allah. Ini sahih dari sahabat. Maka mungkin ada pembahasan terlepas dari permasalahan ini. Maka seorang wanita saya bicara tidak dikerjakan azan di luar ketika jamaah ya banyak di masjid umum. Ada pun di tengah-tengah wanita dan misalnya ini ada pembahasan tersendiri yang berbeda. Dan sahabat bahkan sebagian membolehkan ketika di tengah wanita. Begitu pula ini yang sahih ketika para wanita imamnya salah, imamnya juga wanita. Apakah dia mesti mengucapkan subhanallah ketika imamnya salah atau masuk ke umuman tasbih yaitu apa? Menepuk tangan. Karena dalam hadis at-tasbihu lirrijal wa at-tasbihu linnisa, mengingatkan imam adalah dengan mengucapkan tasbih subhanallah bagi laki-laki dan bagi wanita adalah dengan menepuk tangan. Meskipun itu umum, tidak disebutkan apakah ya, telapak tangannya atau kaki gunungnya atau bahkan sebagian yaitu dengan pahanya. Akan tadi mungkin Pak Ulama bicara berpandangan bahwasanya wanita apabila di tengah para wanita tidak ada laki-laki, dia mengingatkan imamnya adalah dengan tasbih. Dan ini sahih dan ini ulama yang lebih kuat sebab di sana ada yaitu sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika sholat gerhana berjamaah bersama para wanita dan imamnya ketika itu adalah Asma radhiyallahu anha. Ketika salah baca ya, Asma sebagai imamnya, Aisyah bertasbih ya, annaha sabbahat li Asma, yang mengucapkan tasbih untuk Asma. Dan ini perbuatan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan kenapa disebutkan wanita hanya tasbih menepuk tangan yaitu ketika bersama laki-laki, karena yaitu fitnahnya yaitu suaranya. Maka ketika aman dari hal ini, dia sendirian yaitu saya di antara para wanita sendiri, maka dia mengucapkan tasbih. maka dia mengucapkan tasbih. Berbeda dengan ketika dia duduk bersama laki-laki ataupun jamaah yang lain. Dan di sini begitu pula dari salat umum, seseorang selama tidak ada perkara yang dilarang, bukan perkara bid'ah, bukan perkara yang lain, maka untuk membaca zikrullah secara umum, maka itu diperbolehkan. Termasuk demikian pula membaca basmalah. Saya katakan bahwasanya basmalah itu masyru' yang disyariatkan tidak ibtida' ketika awal makan. Ketika awal makan, yaitu cukup bismillah selesai. Ini dia awal makan. Sebagian ulama ada yang bismillah yang kan tidak memasukkan, yaitu apa? Makanan ke mulut. Jadi meskipun saya menyebutkan yang aula, yang lebih utama adalah yang pertama, namun tidak bisa tidak sampai kita melarang, yaitu orang yang mengucapkan basmalah di setiap kali masukkan ke mulutnya berdasarkan proses haji. Man akala aslakan, itu tadi disebutkan, yakni dalam masalah hamdalah yang menguji Allah, yaitu man akala aslakan syaribah syurutatan hamidullah alina Allah SWT meridhoinya membaca hamdalah. Dan sebelumnya syahidnya adalah ya gula kamillah, yaitu gula bacalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akan tapi tidak diharuskan seorang membacanya, dan Imam Syafi'i berpandangan disunahkan baca ta'awudz. Apalagi dalam sholat, terselingi dengan ucapan-ucapan yang lainnya, Allahu a'lam bishawab, adapun wajib, sama sekali tidak, Allah a'lam bishawab. Baik, kemudian kita lanjutkan, surah ta'awudz adalah al-qira'ah, tentang bacaan. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yaqra'ul basmalah, seseorang membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sering diterjemahkan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengandung sifat rahmah. Dan rahmah ini pada kata Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, sampai orang kafir pun diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan kasih makan, kasih minum, meskipun dengan kekafirannya. Seekor binatang ya, yang buat masih menyayangi anaknya. Seorang kuda yang liar yang suka menjejakkan kakinya, menyepak. Dia mengangkat kakinya, khawatir menginjak anaknya. Ini semua dari Allah SWT yang terserah umum. Mencakup manusia, hewan, jin, orang baik, dan orang jahat. Namun rahmatnya Allah pada kata Ar-Rahim tidak didapatkan bagi orang-orang kafir dan mengafiri. Rahmat ya Allah pada kata Ar-Rahim adalah Allah Dzurrahmatil Wasilah, yang sampai rahmatnya Allah hanya kepada yang dicintainya saja, hanya kepada yang beriman, yang berislam kepadanya saja Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmatnya Allah pada jenis ini Ar-Rahim, Allah yang merahmati itu hamba-hambanya muslimin, mukminin, muslim. Dan tidak didapatkan rahmat Allah yang khusus, kasih sayang Allah yang khusus, yang teristimewa ini tidak didapatkan selain hamba-hambanya yang beriman, berislam saja. Baik, ada pun rahmat Allah kasih sayang Allah secara luas. Seorang berbuat jahat, berbuat kufur, bertingkar, bahkan ateis kepada Allah, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi makan, minum, masih diberi. Ini rahmat Allah yang secara luas pada karma. Baik, dan kita tidak panjang lebar dalam hal ini, dan kita tahu bacaannya bah dengan huruf bah, dengan artinya, dan ini huruf ja, menjadikan isim surahnya majrur. Bismi ismun bi jadi bismi, kemudian bismi Allahi mudah mudah pilih Ar-Rahman Ar-Rahim sifat, sehingga mengikuti Allah majrur Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian berkata Syekh Ibnu Taimiyah ta'ala thumma yaqra'ul fatihata kamilatan tammatan ala al-wajhi alladhi nazalat alaihi. Kemudian seorang yang sholat, dia membaca Al-Fatihah setelah basmalah dengan bacaan Al-Fatihah yang lengkap dan sempurna, sesuai dengan cara yang diturunkan baik tentang Al-Fatihah tersebut padanya. Sesuai dengan seperti apa Al-Quran diturunkan atau Al-Fatihah itu diturunkan. Aik, di hurufnya, persis dengan huruf-hurufnya, wa harakatnya dengan harakat-harakatnya, wa tasjidatnya dengan tasjidnya, ya misalnya huruf dengan hurufnya ya huruf, yang misalnya, yakni Maliki pakai kof atau misalnya atau hurufnya diganti ya. Atau sirat sak pakai sin sirat jadi hurufnya hurufnya harakatnya harakatnya nanti akan disebutkan an amta jadi baca an amta jangan an amti an amti pun harakat buat tasjidnya tasjidnya iya karena aku jangan dibaca iya kan ini artinya sinar matahari maka fatal nanti akan kita sebutkan insyaallah taala bihaitsu la yughayyiru shay'an minha maka dia baca dengan sempurna dan benar sehingga tidak sampai dia merubah sesuatu pun dari al-fatihah aslinya imaman kana aw munfaridan aw mahmuman dan ini umum baik dia sebagai imam selaku imam salat berjamaah maupun dia ketika salat sendirian ataukah dia sebagai makmum fa'in ghayyara shay'an minha nadarna dan apabila dia merubah bacaan Fatihahnya ada yang tidak sama apabila dia ada perubahan dalam membaca Fatihah maka perlu kita lihat seberapa perubahan ini in kana yuhilul makna lam tahih apabila Al-Fatihah yang dia baca itu sampai merubah makna artinya ini lahannya lahan jadi merubah makna lam tahih maka tidak sah Al-Fatihahnya sekaligus tidak sah lagi lam tahih wa in kana la yuhilul makna fahad tapi kalau perubahannya yang dia baca Al-Fatihahnya keliru namun tidak sampai merubah maknanya tidak sampai merubah arti dari kalimat kalimat Al-Fatihah yang dia baca sahat maka sahih benar Al-Fatihahnya jadi sisah jadi sisah tidak perlu bilang dan seterusnya akan tetapi yaitu meskipun tidak benar bacaannya namun tetap sah karena tidak sampai merubah arti dan makna kalau qala masalah seandainya seseorang membaca siratal ladina an'amtu alaihim bukan an'amta sirat adalah jalan alladina an'amta alaihim adalah ihdina siratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu jalan yang jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah siratal ladina an'amta orang-orang yang engkau beri nikmat namun dia baca an'amtu bukan an'amta siratal ladina an'amtu yaitu jalan jalannya orang-orang yang aku beri nikmat kepada mereka bukan Allah namun aku yang membaca dia lam tahih maka seperti ini merubah makna lahannya lahan jadi kesalahannya kesalahan fatal dan ini tidak sah kepadanya li'annahu idza qala karena kalau dia mengatakan an'amtu alaihi yakunul mun'imu huwal qari karena kalau dia membaca an'amtu alaihi maka jadilah orang yang memberi nikmat pihak yang memberi nikmat adalah yang membaca an'amtu alaihi siratal ladzina an'amtu alaihi nah kalau begini maknanya fatal yaitu jalannya orang-orang yang aku beri nikmat atas mereka dan ini fatal wa idza qala tapi kalau dia baca siratal ladzina an'amta ya dengan di fathah ta'nya yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah ya kullul mu'min wallah maka pihak yang memberi nikmat adalah Allah azza wa jalla dan ini bacaan yang benar maka ketika merubah makna secara fatal merubah makna secara fatal disebut kesalahan pembaca dalam Al-Quran disebut dua lahan jadi dan lahan khafi al-lahan jadi adalah kesalahan yang fatal yang sampai tingkat merubah makna dan lahan khafi ya salah sedikit bacaannya namun tidak sampai merubah makna dan ada pun jenis yang pertama merubah makna seperti ini tadi menjadikan bisa tidak sah Al-Fatihahnya dan bisa menjadikan tidak sah tapi sholat memang ini bukan perkara yang remeh oleh karena itu para ulama sudah mengingatkan tentang perkara ini untuk mengikuti sholat jamaah agar milik imam yang benar dalam membacanya kemudian wa illam yataghayyaril makna tapi kalau salahnya ini masih salah yang ringan tidak sampai merubah makna fa in ta'ammadahu la yajuz tentunya menyengaja bacaan seperti ini tetap tidak diperbolehkan lakin la yubtilul fatihah tapi tidak sampai membatalkan apa al-fatihah tidak sampai membuat batal al-fatihahnya ya tetap sah bacaan yaitu Al-Fatihahnya besar, bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian di sini disebutkan misal contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah dalam fungsi ya, disebut segala, nah, ada tambahan pertimbangan segala, ada segala macam bentuk juga dan fungsi ini karena Alif Lam di sini jenis liberal. Ya, meskipun bentuk Alhamdulillah itu adalah tunggal, namun mencakup semua jenis puji-pujian. Ya. Maka ketika seorang mengatakan zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini juga otomatis menyerahkan semua puji-pujian yang baik-baik kepada Allah SWT. Sebaliknya kalau seorang mengatakan Subhanallah, Subhanallah, membersihkan, mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Allah dikatakan punya anak, Allah dikatakan bakhil, Allah dikatakan saya begini dan begitu. Ini semua disucikan, Subhanallah. Amma yasifun Subhanallah dari situ, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifat, maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan, maksudnya Allah disucikan. Dan Alhamdulillah, menisbatkan kepada Allah segala macam hal-hal yang baik, sifat-sifat yang sempurna, nilai-nilai yang luhur, yang mulia, yang agung, hanya bagi Allah SWT. Oleh karena yang dua zikir ini, sebagaimana kita sebut, adalah yang timbangan yang termasuk paling berat, yaitu dengan dilisan, berat timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, pernah kita sebut, Subhanallah, Wabihamdih, Subhanallah, Wabihamdih, atau baca Subhanallah, Walhamdulillah. Kembali ke sini, Alhamdulillah, segala pujian, Lillah, hanya bagi Allah SWT. Rabbil Alamin, harusnya seperti itu. Wastawa Rabbil Alamin, yang benar Rabbil Alamin. Karena Rabbi majrur dengan kasrah Rabbi, karena dia sebagai sifat dari Allah. Alhamdulillah, ini mubtada'nya. Lillah, lam huruf jar. Lillahi, dia jadi kasrah karena huruf lam. Lillahi Rabbi, kenapa dibaca Rabbi? Karena sebagai sifat bagi Allah SWT. Segala puji bagi Allah Rabbnya, pengatur, pemilik, penguasa seluruh alam. Cekat ayat. Dan Adam adalah kullu ma siwa Allah. Semua selain Allah disebut Adam. Gunung, makhluk hidup, makhluk mati, ataupun yang lain, laut dan berbagai macam semua yang ada selain Allah. Mencakup malaikat, mencakup lautan, gunung, ini semua disebut Adam. Para ulama mengatakan Al-Adam kullu ma siwa Allah Al-Adam. Seperti Syekh Muhammad Al-Najdi dalam satu risalahnya. Yang ini kan mengatakan yaitu apa namanya kullu ma siwa Allah Al-Adam. Ini saya dalam usul salah ya. Iya, dalam usul salah saya. Ini, ya, kullu ma siwa Allah Al-Adam. Baik. Dan ketika seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini tidak terlalu matang maknanya. Rabb, ya Rabb. Tapi dibaca Rabbi, dibaca Rabba, tapi semua Rabb. Tidak terlalu fatal merubah mana. Meskipun mungkin Allah Azza bisa disebut Rabba, yakni maksud ya Rabb. Ya Rabb, atau Rabbil Alamin. Jadi, namun ini tidak terlalu sama. Ya, insyaAllah tidak terlalu sama. Sehingga terbiok, ya demikian ini tentang Al-Fatihahnya tidak ada masalah. Ada pun kalau merubah, sampai merubah makna, meskipun harap pasti an'am tu'alim, an'am tu'alim ini sampai merubah makna. Maka ketika Al-Fatihah adalah termasuk rukun dari rukun sholat, maka ini berkaitan juga dengan masalah sholatnya. Sehingga tidak sama dengan bacaan yang lainnya, kalau zikir yang lain salah, kalau surat yang pulang yang ada yang dibaca salah, ini berbeda dengan Al-Fatihah paling tidak. Ini yang harus betul-betul benar di Al-Fatihah. Ada pun surat pulangnya hukumnya berbeda, tidak menjadi rukun, ya, rukun sholat seperti Al-Fatihah. Nanti akan kita tahu insyaAllah ta'ala. Kita kembali ke Al-Fatihah. Wal-Fatihah itu sebab ayat. Dan Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan ini dengan kesepakatan ulama. Tidak ada khilaf yang terulama sesin, yaitu Al-Fatihah itu sab'ul matani wa Qur'anul Azim. Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang mirip dan indah. Ya. Dan disebut matani itu banyak karena berulang mirip. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmid Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Mirip. Ini dan Allah hampir semua surat-surat makkiyah khususnya diakhiri dengan yang belakangnya ini. Dan sebagian menyebutkan mazahir adalah kata sering berulang karena dibaca ketika sholat. Setiap rakaat tidak ada rakaat kecuali dibacakan padanya. Kecuali uzur, yaitu makruh mendapatkan imam rukuk. Jadi ada pembahasan tersendiri. Jadi ini ada pembahasan tersendiri. Namun secara umuman tidak ada rakaat kecuali dibaca al-fatihah. Sehingga berulang. Sebagian menyebut mazahir dan berulang. Dan sebelum mazahir 7 ayat. Jadi Al-Fatihah ini disepakati para ulama kalau Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Yang menjadi permasalahan adalah para ulama berbeda yaitu pendapat tentang apakah 7 ayat yang dimaksud, apakah diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim di ayat 1, ataukah basmalah ini termasuk ayat dari Al-Qur'an namun tidak termasuk dari bagian surah. Seperti kita tahu Al-Ikhlas misalnya dalam mushaf ditulis bismillahirrahmanirrahim di awal surah di kotaan itu di mushaf. Kemudian qul huwallahu ahad 1 kan gitu ya di ayat 1. Allahus samad 2 di ayat 2. Lam yalid walam yulad kan seperti basmalah disebut di awal surah tapi bukan termasuk bagian dari surah. An-Nas kita buka di Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Ditulis di atas, pembuka surah. Qul a'udhu bi rabbil nas 1, malikin nas 2, ilahin nas 3. Apakah seperti itu? Ataukah basmalah bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di antara surat Al-Fatihah? Dan ini belum kita membahas tentang masalah dijahankan atau tidak, dikerahkan atau tidak bacaan basmalah. Namun baru membahas basmalah termasuk dari 7 ayat Al-Fatihah atau tidak. Namun para ulama sepakat kalau Al-Fatihah 7 ayat. Jadi jelas. Jadi subhanallah atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya perbedaan pendapat di sini subhanallah atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah huruf, dalam masalah kata ini longgar dan kemurahan Islam, alhamdulillah dan itu menghasil agar kaum muslimin itu mau belajar sehingga dia ini pendapat ini dan ini apa ini dan ini apa dan ini mempersiapkan mereka agar menjadi akhliya, orang yang kuat dan siap berargumen. Jika disebutkan ini dalilnya begini, dalilnya begini, yang ini begini, begini, begini. Dan bukan bermakna yaitu orang jadi lagi yang suka berdebat, ya. Akan tetapi memang di sana ada tempat-tempatnya yang memang ada perdebatan yang di, yaitu yang terpuji. Dan ada debat yang tercela. Ini ada pembahasan yang begini. Debat yang terpuji, Allah perintahkan. Wajadihum illa kuliyahsa. Ahlul kitab, sekali menjauhi nasara, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Kalau Yahudi Nasara saja debat dengan cara yang terbaik, apalagi mungkin debat baik dengan cara yang bagus, yang baik, ketika memang ingin kebenaran. Tapi kalau cuma ini debat kusir, menang-menangan, dan dengan energi, sudah tinggalkan. Itu yang disebut Rasul, ya, aku jamin sebuah rumah di surga, mana rasal mirah wa imkana musyikah. Aku jamin sebuah rumah di surga, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia di pihak yang benar. Cekcok, suami, istri, ribut, tahu kalau ini benar, ini salah. Tapi sudahlah, ini kalau diberitahu sekarang orang lebih gimana, cuma ikut. Nanti kalau sudah tenang, kalau sudah enak, aku tak kandang. Ya. Itu lebih bisa masuk. Karena kalau gini cuma habiskan waktu. Ribut, satunya ngotot, satunya ribut, dua jam, tiga jam. Cuma ribut, sudah gak masuk, menimbulkan benci, dan gak diterima apa. Baik. Dan ini tidak semudah tentang teori diucapkan bahwa betul berjuang, oleh karena itu dijadikan sebuah rumah di jannah. Ada perdebatan yang satu terjadi. Namun anak pun bisa nabi ini atas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan ini menunjukkan luasnya ilmu Islam. Kembali ke sini, para ulama sepakat 7 ayat Al-Fatihah dan pembahasan tentang awal mana yang apa ayat mana yang pertama kali. Ya. Di sini beliau mengatakan dan ini yang beliau rotikan kita baca dulu yang beliau kuatkan yang penulis di sini itu Muhammad bin Ibrahim Al-Fatihah. Awal dua ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa akhir dua dan yang terakhir adalah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sehingga ya, kalau kita biologikan ayat pertama Alhamdulillahirrabbilalamin 1, Ar-Rahmanirrahim 2, Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Lalu jadi mengutip dia ada yang buat soal itu, sehingga mirip dan berdekatan, serupa, panjang pendek. Tapi kalau yang ayat atau pendapat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim pertama, Bismillahirrahmanirrahim satu. Alhamdulillah yang terbilang lalim dua. Harap kata saya tiga. Maliki yang ini empat. Ia terangun dan ia terang saya lima. Indina syarat yang sebagai senang. Ayat satu itu panjang sendiri. Syarat lalim alam ta'alim walim wabun ta'alim walim ta'alim. Ada sendiri. Tidak, tidak seperti yang lainnya dalam panjang. Saya, ini dari sisi ini. Berikutnya, apa kata beliau dari ini? Di antara dari ini bukan hanya kesesuaian tanah itu. Antara ayat satu dan yang lain. Kebanyakan ayat yang matiya itu sesuai bukan hanya akhirannya, tapi juga panjang pendeknya. Kalaupun tidak sama, tidak terlalu jauh menolak panjang pendek. Seperti Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ulang musafirna, malik musafirna, ilah ilah. Begitu pula ketika kita ketika kita itu alhamdulillah lalu Allah menerangi malik yang berjaya dan yang berkesan sampai ayat yang terakhir itu dibagi dua yang atau disebut syarat dan lagi dengan tarik diri. Kemudian saya ingin mengambil dua ayat pada demikian. Ini dari sisi tanah tu. Ini juga yang menjadikan beliau menafsirkan ayat pertama adalah alhamdulillah dan dan yang kedua kata dia atau disebut wadari muzalik dan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah ta'ala Allah pernah berkata ini yang disebut dengan hadis qudsi Rasul menceritakan Allah mengatakan tapi bukan Al-Qur'an sehingga menunjukkan Allah itu satu ini menunjukkan Allah yang tercanda Allah itu berbicara Allah itu berfirman dan yang kedua ini menunjukkan firman Allah bukan hanya Al-Qur'an. Kalam Allah bukan hanya Al-Qur'an. Allah berbicara dengan malaikatnya, Allah berbicara dengan nabinya yang bukan Qur'an. Saya dipahami? Saya. Nah, ini dan dia terakhir Allah adalah Al-Kalam. Bahwa berbicara. Di sini Nabi mengatakan qala Allah, Allah berkata. Qala, yaqulu itu berkata. Telah berkata Allah. Qala ta'ala. Namun ini bukan Al-Qur'an. Dan hadis suci meskipun firman Allah, namun tidak sah untuk dibaca ketika sholat sebagai pengganti Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an harus dibaca adalah jelas dari Al-Qur'an. Ya, firman Allah yang khusus dari Al-Qur'an. Ada pun firman-firman Allah yang lain, dari suci yang lain tidak sah untuk dibaca dalam sholat. Kalau Allah Ta'ala Allah berkata, Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi Ismail. Aku bagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua. Dan maksud ini adalah Al-Fatihah. Fa'idha qala al-abdu, maka apabila hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Kalau dia mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-puji Allah Ta'ala, Allah akan menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Fa'idha qala, dan jika hambaku berkata, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha mengasihi lagi maha penyayang. Qala Allah Ta'ala, dan tadi kita telah sebutkan Ar-Rahman, rahmat Allah umum. Mencakup yang baik, yang jahat, manusia, hewan. Dapat rahmat dalam artian orang kafir pun masih diberi kesempatan makan, diberi kesempatan minum. Hewan buas pun masih sayang anaknya. Ini rahmat tadi telah sebut. Namun rahim, rahmat Allah teristimewakan khusus hanya bagi orang Islam saja. Muslimin mukmin. Dan orang selain Islam tidak dapat rahmat Allah yang istimewa ini dalam kata Ar-Rahim. Kan dua-duanya nama ini mengandung rahmat Allah SWT. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seorang hamba membaca ini, kalau Allah Ta'ala Allah mengatakan, Asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala dan jika hambaku, atau dia berkata, Malik yaumiddin, boleh dibaca Malik yaumiddin dengan panjang ini ya. Boleh dibaca pendek, Malik yaumiddin, boleh dua-duanya. Malik yaumiddin boleh, Malik yaumiddin boleh juga. Rajanya hari pembalasan dan ini mengingatkan kita bahwasanya besok akan ada dan Al-Fatihah subhanallah disebut dengan umul kitab, induknya Al-Kitab. Ya, dari semua surat terkandung sekian banyak subhanallah bagi kita. Di sini termasuk adanya isbat menetapkan adanya hari pembalasan. Adanya dan itu termasuk padanya iman kepada hari akhir, adanya surga neraka, adanya berbagai macam dan seterusnya. Dan dari saya diingatkan kita lanjutkan segera baca adzan. Jadi karena mesin pengingat yang mati, baik jam 6.47 sekarang sudah 4 apa jam 6.46 bukan saya, jadi jam 4.47. Baik mungkin adzan atau adzan ada dulu kita lanjutkan segera baca adzan. Insya Allah kita baca adzan. Jadi kita lanjutkan segera tentang Al-Fatihah. Malik Yawmiddin, rajanya hari pembalasan, ini mengingatkan kita tentang adanya hari berbangkit, hari pembalasan dengan runtutan-runtutannya. Dari mulai seseorang di alam barzakh, di alam kubur, imma adat kubur, atau imma ni'am, atau nikmat kubur, dan tentunya seseorang melewati daripada fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat. Tapi kan ada pembahasan di antara ulama, siapa saja yang ditanya, apakah anak kecil termasuk, apakah semua orang merangkap juga termasuk, atau dan segala macamnya. Ada pembahasan di sana sampai berbangkit, sampai kemudian perhitungan amal, ditimbangnya amal, kemudian juga bicara Allah tanpa berterjemah, dan begitu pula adanya melewati telaga, mahsyar, sampai pada ujung iman berjana atau tak tidak nal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah adanya hari pembalasan. Mengingatkan di sana bahasanya Allah sepertinya penguasa dari penduduk. Dan sebenarnya demikian pula Allah Malikul, yaitu Allah Malikul Muluk, rajanya seluruh para raja, bahkan di dunia. Akan tapi kenapa disebutkan yang demikian? Tentunya uang itu diantaranya adalah menetapkan adanya hari pembalasan. Hari itu, agar seorang hamba teringat akan ada kehidupan setelah mati kita. Dan demikian pula juga disebutkan Allah rajanya hari pembalasan sebab kebanyakan orang baik kalaupun di dunia mengimani dan menganggap Allah adalah penguasa dalam dunia, namun terkadang kebanyakan kita tidak memberikan Allah porsi yang lebih, yakni tidak betul-betul mengagungkan Allah dalam keadaan kita senantiasa bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang terbesar, Allah yang teragung. Namun seringkali kita memilih baik, yaitu waliyahubillah, yaitu penyelidikan terhadapnya, terjadi dalam kurang pengagungan kepada Allah SWT, bahkan penyelidikan kepada Allah SWT dalam Rasulullah SAW. Dan kemudian tentang perkara ini agak disebutkan, besok ketika terjadi hari kiamat, Allah SWT akan tanya, liman yuzul yaum lillahi wahidul qahar, milik siapakah kekuasaan di hari ini? Kemudian mereka semua tidak ada yang kuasa menjawab. Dan dikatakan lillahi al-wahid al-mahar, milik Allah lah dan satu-satunya al-wahid al-mahar yang maha perkasa. Dan diingatkan di sana seorang, seberapapun pakaian berbeda-beda di dunia, seberapapun keadaan berbeda di dunia, di sana semua disamakan, dibangkitkan tanpa selai kain pun, tanpa satu alat kaki pun, dan dalam keadaan ramah di padang mahsyar, dan Allah saya satu-satunya hadapan mereka. Dan di sini disebutkan Malik Yawmiddin, ketika seorang hamba membaca Allah Raja hari pembalasan, qala, Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, hambaku memuliakanku. Wa qala marratan qawwada ilayya abdi, dan pernah dia mengatakan atau sekali mengatakan qawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusan kepadaku. Ini tiga ayat yang pertama. Atau yang pertama itu. Fa'idha qala, apabila dia mengatakan iyyaka na'budu, perlu diingat dengan ditakdir. Iyyaka, hanya kepadamu. Kalau tanpa takdir artinya sinar matahari. Dengan jadi pantas. Iyyaka artinya sinar matahari. Na'budu, kepada sinar matahari kamu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada sinar matahari kami minta tolong. Ini kata dalam makna, maka harus ditakdir iyaknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu nasta'in kami beristianah. Qala hadza baini wa baina 'abdi, Allah akan menjawab, ini adalah urusanku dengan hamba-Mu. Ketika kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, seberapa seseorang ikhlas dalam ucapannya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya untukmu, hanya kepadamu. Ini urusan antara aku dengan hamba-Mu. Tolong katakan dulu. Wali abdi mata'al, sehingga diparut dan antara urusan Allah tidak antara Allah dengan seorang hamba. Dan berikutnya, dan ini adalah termasuk ayat pertengahan. Wali abdi mata'al, dan bagi hamba-Mu apa yang dia minta. Fa'idhaqal, maka apabila dia mengatakan, ihdina siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kalau Allah mengatakan, hadza li abdi wa li abdi mata'al, ini urusan untuk hamba-Mu, dan hamba-Mu akan mendapatkan apa yang dia minta. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka tiga ayat yang pertama adalah mencari ilmu untuk Allah, ini ujian-ujian untuk Allah. Dan ini termasuk dilatih dan dididik kita untuk kita sebelum meminta. Itu adabnya adalah seorang memuji terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ketika di dunia terkadang seseorang meminta beberapa hajat datang, kemudian dengan prolog, dengan kepentingan, baru minta, kalau tidak langsung datang tiba-tiba, saya minta, saya menuntut, saya mungkin kurang ada. Saya datang kepada Allah, seorang memuji-muji dengan pujian-pujian, kemudian meminta. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, ini memuji-pujian dari Allah SWT. Kemudian setelah itu, izin al-Quratan Mustaqim, minta atau iya kan aku punya kena sedain maka ini parokor Allah dan hambanya kemudian diberikan hambanya apa yang dia minta. Dan tentunya juga bukan hanya sekedar permohonan atau permintaan saja, namun diiringi dengan usaha dan sebab. Seorang hamba meminta itu bila selama tadi berikan petunjuk tidak yang aku jalan yang lurus ya Allah, tapi dia terang sebabnya adalah wama yusya Rasulullah atau disebutkan ilmu fi'uhu tahdadi. Kalau kalian mau taat kepada Rasulku, Rasulullah SAW, tahdadi. Kalian akan dapatkan hidayah itu. Maka dia terang sebab dapat hidayah adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW. Maka diiringi dengan doa adalah usaha dan sebab. Selesai dari disebutkan hadis ini, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim sahih, pada bayyana bi hadzal hadis anna awwal al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini yang jadi dalil yang merujukkan beliau untuk memilih, yaitu dari kesepakatan ulama Al-Fatihah 7 ayat, namun khilaf perbedaan pendapat ulama apa awal ayat yang pertama, dia menyebutkan dengan ini jelas alhamdulillahi rabbil alamin ayat yang pertama. Yakni dengan tadi. Dengan apa yang tadi. Basmalah termasuk bagian dari ayat Al-Quran, namun itu bagian awal surat. Awal surat dan bukan dari, yaitu termasuk bagian dari ayat. Walihada lau'at fatal musallim basmalah seperti tadi. Rasul mengatakan, Allah memulai jika hamba itu berkata alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah jawab, hamba dan abdi. Kalau dia berkata alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan, asna alaihi abdi dan seterusnya. Allah mulai dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Walihada lau asqatal musalli al-zahi falam ta'amilan fasalatu sahiyah. Oleh karena itu seandainya orang yang salat menggugurkan tidak membaca basmalah sengaja, salatnya sah. Jadi sisa. Li'annaha laysa min al-Fatihah. Karena dia bukan termasuk al-Fatihah, jadi perkara yang harus dilapang saja, silap juga ulama, masalah huruf. Akan tapi sunnahnya tetap dibaca. Akan tapi dari sisi sah, ya salat tetap sah. Dan ini bukan yang dimaksud baca pelan atau baca pelan atau baca keras. Tetap disunahkan membaca, namun nanti akan semuanya disebutkan bacaannya. Bagaimana bacaan Rasulullah SAW, Al-Fatihah, dan bagaimana bacaan Abu Bakar, Umar, kita akan sebutkan hadisnya insyaAllah pertemuan di sebelah. Dan disebutkan di sini, Al-Basmalah ayat min kitabillah. Basmalah termasuk salah satu ayat dari kitab Allah Al-Quran. Walakinna alaikat ayatan yang pun disurah. Tapi dia bukan termasuk ayat dari setiap surah. Ya seperti yang surat yang lain, Al-Fatihah tidak berbeda. Kita dapat di Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim di awal, kemudian setelah itu Subhanallahu Ahad satu, Allahu Samad dua, ya dan seterusnya. Maka itu Qul a'udzu birabbin nas satu, Malikin nas dua, Ilahin nas tiga. Seperti itu. Surat Fatihah tidak berbeda dengan surat-surat yang lain, ya tidak bisa berbeda dan ini tidak pernah kuat insyaAllah. Bal hiya ayatul mustaqillah. Ada pun juga dan kebanyakan ulama misalnya sebenarnya tadi termasuk masyadi basmalah termasuk bagian dari Al-Fatiha. Bagiya ayatul mustaqillah. Basmalah termasuk bagian dari ayat Al-Quran, namun ayat tersendiri bukan termasuk bagian dari surat. Yukta bina fisya ikul itu kita baca basmalah setiap awal permulaan surat. Surat surat bara'ah, kecuali surat bara'ah yaitu surat At-Taubah. Semua surat diawali dengan basmalah kecuali surat Bara'ah yaitu surat At-Taubah. Bara'ah minallah. Nah ini surat At-Taubah tidak ada padanya. Fa'innahu laysa fiha basmalah. Bisa dilihat di Al-Qur'an, dibuka mushafnya nanti di rumah. Surat At-Taubah tidak ada basmalah di atas. Ada pun Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Lahab, Al-Fatih, Al-Duha, semua ada basmalah di atas. Bara'ah tidak ada. Dan ini memang demikian riwayat. Walaysa laha badal khilafan lima yujad iba'in masahib. Begitu pula, di samping tidak ada basmalah di awal surat Taubah, juga tidak ada penggantinya basmalah. berbeda dengan apa yang dijumpai di sebagian mushaf, yuktabu alal hafiz, ditulis di catatan kaki, inda ibtida'i qira'ah, sebagian mushaf ditulis sebagai pengganti basmalah, ditulis di situ a'udzubillahi minan nar wa kaidil fujjar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirrasuli wa lil mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari neraka dan dari tipu dayanya orang-orang yang fajir dan dari murkanya al-jabbar yang maha perkasa, maha kuat, baik maha melakukan apa yang terjadi, dan kemuliaan kejayaan izzah hanya milik Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Maka hadhihi wajadtuha maktubah fi ba'dil mashahif. Ini saya berjumpai tertulis di sebagian mushaf. Ala hamish awwal surat bara'ah. Di catatan kaki awal surat At-Taubah. Hadza khata' laysa bisawab. Jadi ini salah, tidak benar. Fahiya laysa fi hadzal salah. Tidak ada di awal surat bara'ah. Bara'ah yaitu taubah. Ada basmalah. Laysa fi syai'un badil an min basmalah. Dan juga tidak ada basmalah. Dan tidak ada penggantinya basmalah. Juga tidak ada ini di sini tentang hal ini. Dan Allah SWT disebut surat Bara'ah karena itu awal mula surat. Kita kenal di Amma karena diawali dengan Amma ya Tasa'alun, dan diawali dengan Sujud Tabarak karena diawali dengan Tabarak Al-Ladhi. Begitu pula disebut surat Bara'ah, surat Taubah, karena diawali dengan Bara'ah dengan Allah. Allah SWT, mohon maaf saya terlupa kalau mesinnya pengingat apa mati. InsyaAllah sekarang kita jumpa juga. Dan InsyaAllah tentang Al-Fatihah, bagaimana bacaan Rasul dari surat-surat tentang Al-Fatihah dan para sahabatnya. InsyaAllah kita lanjutkan di surat-surat InsyaAllah Ta'ala. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, syukur Allah ila ila anta, astaghfirullah wa atubu ilaih.